kita di sini. Ke Times Square di tahun baru, ke stadion yang kibla melesat tinggi. Ku lihat GW dan RFK, melihat Central Park malam menjadi siang. I shop Saks Fifth Ave and the Apple Store. My Shake Shack is rare, my cheese size sushi raw. Aku cinta kita kadang dut queen. Ikuti aku ke New York City. Lewat river pamaku naik 250 horse. New York kita di sini. Hillsong Churches, di mana bintang berdoa. Grand Concourse, ayo boogie down. Rumah Hip Hop, Jello dan KRS-One. I shop Saks Fifth Ave and the Apple Store. My Shake Shack is rare, my cheese size sushi raw. Kita di sini. Kita di sini.